Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ. Kita lanjutkan pembacaan kitab Syariah karya Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala. Al-juz'u ats-tsalitsu. Juz yang kedua, yang ketiga. Ar-raddu 'alal murji'ah. Bantahan terhadap kelompok Murji'ah. Barakallahu. Nah. Jadi pada pertemuan-pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, sekian banyak dawabit, qawaid, adillah, barakallahu fikum, disampaikan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala untuk membantah kelompok Jahmiyah, secara khusus keyakinan mereka tentang Al-Quran. Maka pada kesempatan berikutnya yang akan beliau berikan jatahnya untuk diluruskan, ya, untuk barakallahu fikum dibantah syubhat-syubhatnya adalah kelompok Al-Murji'ah barakallahu fikum. Kelompok Murji'ah ini termasuk salah satu sekte sempalan dalam Islam yang cukup tua, ya. Nah, termasuk awail firq, termasuk sekte yang pertama-tama kali muncul di dalam tubuh Islam, barakallahu fikum. Nah, kata Murji'ah itu diambil dari dua makna. Al-irja, ya, kata dasarnya itu adalah al-irja. Nah, secara bahasa, al-irja pertama bermakna at-ta'khir. Al-irja bermakna at-ta'khir. Mengakhirkan. Nah, kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana tersebut dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, qalu arjihhu wa akhahu. Nah, qalu arjih wa akhahu. Qalu arjih wa akhahu. Asy-Syu'ara ayat 36. Barakallahu fikum. Ini tentang Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika dikomentari oleh barakallahu fikum pengikutnya Fir'aun, mereka mengatakan arjih wa akhahu. Nah, ay amhilhu wa akhirhu. Ay amhilhu wa akhirhu. Nah, maksudnya abaikan saja dia, ya, akhirkan saja dia dan saudaranya. Artinya enggak usah digubris Musa dan Harun itu. Sampingkan saja, enggak usah dianggap. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Yang kedua, irja bermakna iqta'ur roja. Irja bermakna iqta'ur roja. Artinya adalah memberikan harapan. Ya. Memberikan harapan. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Nah, kelompok murjia ini barakallahu fikum mencakup dua makna secara bahasa tadi. Baik. Secara garis besar, kelompok murjia itu adalah kelompok yang memiliki i'tiqad, keyakinan la yadurru ma'al imani dzambun. La yadurru ma'al imani dzanbun. Tidaklah bermudarat bersama keimanan seseorang dengan sebuah tindakan dosa. Ini secara global pemahaman murji'ah. Nanti akan kita sebutkan lebih rinci lagi beberapa akwal di kalangan kelompok ini. Barakallahu fikum. Nah, jadi kelompok murjiah ini punya keyakinan dosa itu tidak memberikan pengaruh buruk terhadap iman. Ya, orang mau melakukan dosa apapun, imannya tetap stabil. Nah, barakallahu fikum. Imannya tetap sempurna, tidak akan berkurang. Barakallahu. Itu kelompok murjiah. Naam. Tayyib. Nah, pada kelompok ini mengandung dua makna tadi. Ya, murjiah terkandung di dalamnya makna ta'khir. Kenapa? Li'annahum akharal amal anil iman. Karena mereka menyampingkan amal dari keimanan. Karena mereka tidak menganggap amal punya pengaruh terhadap iman. Nah. Ya, li'annahum akhara al-amal anil iman. Barakallahu fikum. Naam. Itu di antara alasan kenapa mereka dikatakan murji'ah. Ya. Karena mereka tidak menganggap, mengabaikan amalan itu punya pengaruh terhadap iman seseorang. Nah, tayyib. Barakallahu fikum. Adapun dari sisi makna yang kedua, barakallahu fikum, yaitu i'ta'ur raja, memberikan harapan, barakallahu fikum. Dari sisi tayyib, li'annahum yu'ti ar-raja alal ma'asi. Naam. Barakallahu fikum. Fauqa manzilihi. Karena mereka memberikan harapan terhadap kemaksiatan di atas batasannya. Naam. Ya, artinya pelaku-pelaku kemaksiatan itu mereka berikan harapan yang barakallahu fikum palsu, ya, harapan yang melampaui batasan atau kadarnya. Nah, ya, Orang yang melakukan maksiat memang masih punya harapan. Tapi kalau harapan itu diberikan secara berlebihan dalam artian maksiatmu tidak punya pengaruh apa-apa terhadap imanmu, nah, maka itu sudah kebablasan. Nah, dari situlah kenapa kelompok Murji'ah ini dinamakan dengan Murji'ah. Karena mereka memberikan harapan palsu kepada ahli maksiat, ahli kufur, ya, barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Adapun Murji'ah barakallahu fikum tadi secara i'tiqad, na'am, mereka adalah orang-orang yang memiliki keyakinan la yadhurru ma'al imani dambun. Ya. Dosa itu tidak memudaratkan iman seseorang. Nah, di dalam kelompok Murji'ah ini barakallahu fikum, mereka kembali berbeda pendapat. Nah, jadi enggak satu sebenarnya. Paling tidak ada 3 pendapat di kalangan Murji'ah barakallahu fikum. Nah, pendapat yang pertama yang dikenal dengan Murji'atul Fuqaha. Pendapat yang pertama yang dikenal dengan Murji'atul Fuqaha. Barakallahu fikum. Nah, Murji'ahnya para ahli-ahli fikih. Nah, pendapat ini disandarkan kepada Imam Abu Hanifah. Wa nusiba ilal Imam Abi Hanifah barakallahu fikum. Naam. Annal iman huwa at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan. Annal iman huwa at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani. Nah, Murji'ah versinya Murji'atul Fuqaha, keyakinan mereka adalah iman adalah membenarkan di dalam hati, mengikrarkan secara lisan. Ya. Membenarkan di dalam hati, mengikrarkan secara lisan. Jadi kalau hatinya meyakini, membenarkan apa yang ada di dalam Islam, kemudian dia mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia mukmin kamilul iman. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wa ammal amal, fala yadkhul fi musammal iman. Nah. Adapun amal, perbuatan, dia tidak masuk dalam kategori pembahasan iman. Ya. Nah, dia tidak masuk dalam kategori pembahasan masalah iman. Nah, terkait dengan tidak masuk dalam pembahasan iman, ini yang masih diperdebatkan. Barakallahu fikum, ya. Nah, sebagian para ulama ada yang tetap ngotot bahwa itu hanya sekedar istilah saja. Jadi, pemahaman sudut pandang Imam Abu Hanifah dengan ulama-ulama yang lain itu hanya sekedar istilah saja. Ya. Nah, pada hakikatnya sama. Tapi sebagian ulama yang lain, barakallahu fikum, menganggap bahwa perbedaan pandangan antara Imam Abu Hanifah dengan imam-imam yang lain itu bukan istilahi, tapi hakiki. Nah, barakallahu fikum. Tapi hakiki. Nanti akan kita sebutkan, ya. Yang menjadi poin pokok yang sangat mendasar bahwa khilaf antara Imam Abu Hanifah dengan para imam-imam ahli sunnah yang lain itu bukan masalah istilah. Ya, tapi masalah apa? Naam, pada hakikatnya memang sudah berbeda pendapat. Barakallahu. Al-Muhim nanti akan ada penjelasan. Kelompok yang kedua, adalah kelompok barakallahu fikum karramiyah. Kelompok karramiyah. I'taqadu, mereka meyakini, annal iman huwa al-qawlu bil-lisani faqat. Annal iman huwa al-qawl bil-lisani faqat. Barakallahu fikum. Menurut barakallahu fikum karramiyah, iman itu hanya mengucapkan secara lisan, ya, mengikrarkan secara lisan barakallahu fikum, maka dia adalah mukmin kamilul iman. Sehingga kalau berdasarkan versi dari karramiyah, al-munafiqun humul mu'minun. Ya. Berdasarkan versinya karramiyah, al-munafiquna humul mu'minun. Orang-orang munafik itu adalah orang yang mukmin sempurna keimanannya. Nah, karena orang-orang munafik sudah mengikrarkan, ya, keislamannya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Dan barakallahu fikum, hal ini, ya, Allah bantah langsung, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al Munafiqun. Ya, na'am. Tayyib. Kelompok yang ketiga, barakallahu fikum, dari kelompok Murji'ah ini adalah kelompok Jahmiyah. Nisbah kepada Jahm bin Sofwan. Pendapatnya adalah annal iman huwa mujarradu ma'rifatil qalbi. Annal iman huwa mujarradu ma'rifatil qalbi. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Ya. Iman itu adalah hanya sekedar pengetahuan di dalam hati. Ya. Nah. Ketika dia mengetahui sebuah kebenaran dan dia yakini itu kebenaran, walaupun dia tidak mau mengikrarkan kebenaran tadi, walaupun dia tidak mau mengamalkan kebenaran tadi, maka dia mukmin. Maka dalam versi pemahaman Jahmiyah ini lebih buruk lagi, standar seorang mukmin itu sangat rendah. Ya. Sehingga iblis dan syaitan kalau dengan versi pemahaman Jahmiyah adalah mukmin kamilul iman. Ya, apalagi syaitan yang kemarin sudah kita baca riwayatnya, ya. Nah, saya ini walaupun saya syaitonir rajim, nah, singkat ya. Nah, tapi saya yakin Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Masih ingat ya? Riwayat ini disampaikan oleh Imam Al-Ajuri. Pertemuan dengan seorang barakallahu fikum. Ya. Salaf. Dengan seorang syaitan yang menjadi mentor. Ya. Yang menjadi guru barakallahu fikum. Bagi seseorang yang sangat dikenal dalam Islam. punya pengaruh buruk dalam menyampaikan keyakinan Al-Quran adalah makhluk. Siapa? Bishr al-Marisi. Nah, ya. Jadi Bishr al-Marisi ini mentornya adalah seorang syaitan yang menjelma. Barakallahu. Siapa namanya kemarin syaitan namanya? Aif Abu Murrah. Nah, ya. Nah, berdasarkan riwayat Imam Al-Juri. Jadi mentornya Bishr al-Marisi adalah Abu Murrah. Ya, bangsa syaitan. Nah, dia sendiri walaupun mengajarkan Bishr Quran adalah makhluk, tapi dia mengatakan dan meyakini Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Nah, baik. Maka dalam versi Jahmiyah berarti syaitan itu mukmin, kamilul iman. Barakallahu fikum. Nah, baik. Begitu juga dengan pemahaman Jahmiyah ini, orang-orang Yahudi itu adalah mukmin kamilul iman. Iya, nah, karena mereka punya ma'rifah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Bahkan Abu Thalib juga dikatakan sebagai apa? Mukmin kalau dengan versi Jahmiyah ini. Barakallahu fikum. Naam. Karena Abu Thalib bukan hanya sekedar ma'rifah tapi meyakini. Bukan hanya tahu tapi meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Naam. Dalam bait syair yang sangat ma'ruf barakallahu fikum dinukilkan dari beliau, beliau mengatakan walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Kata Abu Thalib, walaqad alimtu, dan sungguh aku mengetahui, sangat mengerti, anna dina Muhammadin, bahwa agamanya Nabi Muhammad, min khairi adyanil bariyah, termasuk agama umat manusia yang paling baik. Nah, ya, min khairi adyanil bariyah dinan. Kemudian dia mengatakan laula al-malamata wa ma wa hadhara masabbatin, laula al-malamata au hadhara masabbatin, kalau bukan karena takut celaan manusia, ya, karena berhati-hati dari caci maki manusia, la ra'aitani samhan bidzaka mubina, pasti engkau akan melihat aku dengan sukarela berlapang dada, ya, memeluk agamanya Muhammad itu sebagai agamaku. Nah, artinya Abu Thalib memiliki ma'rifah, bukan hanya sekedar ma'rifah, ya, tapi al-i'tiqad, keyakinan yang sangat mendalam akan kebenaran agama Nabi Muhammad. Tapi karena takut dicela oleh manusia, takut dihina, ya, itu hanya beliau simpan di dalam hati. Nah, tidak beliau ikrarkan dengan lisan, tidak ditunjukkan dengan amalan. Akhirnya, matakah kafiran. Dia mati dalam kondisi menjadi orang yang kafir. Barakallahu fikum. Nah, hanya saja dia mendapatkan keringanan, ya, hukuman barakallahu fikum, yang harusnya posisi orang kafir itu di neraka yang terbawah, di kerak neraka, tapi dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia hanya ditempatkan, ya, di neraka yang paling atas permukaannya, yang apinya itu hanya sebatas mata kaki. Tapi ketika dia menginjakkan kakinya ke sana, maka otaknya langsung mendidih. Itu yang paling ringan, ya, dari panasnya api neraka. Nah, dan tidak bisa kita bayangkan bagaimana panas yang berada di level yang paling bawah. Barakallahu fikum. Nah, sangat mengerikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, dan yang sangat aneh, barakallahu fikum, yang dikatakan oleh mereka para ulama dari pemahamannya Jahmini yang menunjukkan kalau benar-benar, ya, cara dia berpikir itu benar-benar sudah tidak lagi sesuai dengan akal sehat, ya, akal pandai manusia, konsekuensi dari pendapat dia, iblis, setan, mukmin, Yahudi, Nasrani, mukmin, ya, begitu juga kaum musyrikin, mukmin. Tapi dia tidak sadar kalau dia punya pendapat yang mengeluarkan dia dari keimanan. Apa itu? Dia menolak nama dan sifat. Paham ya? Nah, dia menolak nama dan sifat. Artinya, dia tidak meyakini akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi konsekuensi dari pendapat dia, yang lain semua mukmin kecuali Jahm bin Sofwan yang kafir. Ya enggak? Nah, karena yang lain memiliki makrifat tentang Allah, sedangkan dia mengingkari tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Nah, jadi enggak sadar dia kalau dengan pendapat itu justru akan menjadi bumerang, barakallahu fikum, yang akan menghancurkan status dia sebagai seorang muslim. Nah, jadi semuanya mukmin, dia sendiri yang kafir, barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaihi zikran. Al-Mu'adzin yu'adzin. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan sedikit. Itu sedikit tentang kelompok Murji'ah, ya, barakallahu fikum. Nah, insyaallah seiring dengan berjalannya barakallahu fikum bab demi bab yang kita baca dari kitab Asy-Syari'ah ini akan semakin jelas, akan semakin gamblang. Naam. Pengetahuan kita tentang kelompok ini. Kita lanjutkan. Qala al-imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala. Babu tafri'i ma'rifatil imani wal islami wa syara'i'id dini. Bab tafri'i. Nah. Ai al-bayan wa tafsil wa tawdih. Nah. Ai al-bayan wa tafsil wa tawdih. Bab penjelasan, rincian dan menerangkan tentang pengetahuan masalah iman, masalah Islam, dan syariat-syariat agama ini. Barakallahu. Baik, di sini beliau akan menyampaikan kepada kita, ya, sejarah bagaimana perkembangan syariat Islam itu mulai dari awal sampai sempurna. Barakallahu fikum. Nah, yang dari situ akan memberikan pelajaran kepada kita terkait dengan masalah ini. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala qala Muhammad ibn al-Husain, yaitu beliau sendiri, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihatu. Segala puji hanya milik Allah yang barakallahu fikum dengan nikmat-nikmatnya perkara-perkara yang baik itu bisa sempurna. Nah. Walhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala macam kondisi dan keadaan. Nah, ya. Allah tetap kita puji. Dalam kondisi senang, wadih, jelas. Kenapa kita memuji Allah? Karena Allah membuat kita senang. Ya. Dalam kondisi sulit, kita juga tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena apa yang Allah pilihkan untuk kita, itu pastilah yang terbaik. Ya, sebagaimana dalam khutbah Jumat kemarin. Asa antakrohu syai'an wahuwa khairul lakum. Bisa jadi kalian tidak menyukai suatu perkara, padahal perkara itu baik untuk kalian. Nah, itu keyakinan seorang muslim. Tayyib. Jadi, kejadian buruk apapun yang menimpa kita, barakallahu fikum, tetap akan ada hal baik di balik itu. Nah, kita yakini, barakallahu fikum, apa yang Allah pilih untuk kita itulah yang terbaik. Nah, tayyib. Sehingga sebagian mereka, barakallahu fikum, sebagian ulama, ya, mengajarkan adab kepada kita, penggunaan istilah alhamdulillah. Sebagian mereka membedakan, ketika kita dalam kondisi senang, maka kita akan mengatakan, alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmu salihat. Ketika kita dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah, ya. Kemudian ada yang bertanya, "Naam, bagaimana kondisimu?" Alhamdulillah ala kulli hal. Naam. Jadi istilah alhamdulillah ala kulli hal itu digunakan untuk barakallahu fikum, ya. Tetap memuji Allah walaupun kondisi kita dalam keadaan sulit dan susah. Alhamdulillah ala kulli halin. Naam. Sehingga saya itu disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam tafsir Juz Amma. Nah, ya. Pembedaan penggunaan istilah tadi. Amma ba'du. Fa'lamu rahimana wa iyyakum. Adapun setelahnya kata beliau, hendaknya kalian ketahui, semoga Allah merahmati kami dan kalian. Annallaha ta'ala ba'atha Muhammadan ilan nasi kafatan liukhiru bitauhidihi. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad kepada umat manusia secara menyeluruh, ya, secara total, agar mereka semua mau mengikrarkan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini merupakan juga keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Syariat beliau berlaku untuk seluruh umat manusia. Nah, sehingga kalau ada yang menganggap dirinya memiliki otoritas, ya, dirinya diberikan keluasan untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad karena menganggap dirinya sudah sampai pada satu tingkatan yang mereka katakan sudah tidak lagi terkena beban taklif, seperti orang-orang barakallahu fikum pemahaman tarekat-tarekat yang ada, ya, kalau orang itu sudah sampai pada tingkatan hakikat ma'rifat, maka apa? Taklif itu tidak lagi berlaku bagi dia. Nah, yang halal, barakallahu fikum, yang haram menjadi apa? Sama saja bagi dia. Nah, ya, ketika orang berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak berpuasa. Ketika orang diharamkan meminum khamr, bagi dia tidak haram. Nah, kenapa? Karena dia tidak lagi terkena beban taklif, karena dia sudah keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tingkatannya itu apa? Sudah di atas rata-rata manusia. Nah, mereka berdalil barakallahu fikum dengan Khadir. Ya, di mana Khadir dia bisa keluar dari syariatnya Nabi Musa. Dia tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa. Kenapa? Karena Khadir itu punya ilmu laduni. Ya, punya tingkatan ma'rifat hakikat. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dia tidak lagi, ya, diwajibkan mengikuti syariatnya Nabi Nabi Musa. Barakallahu fiik. Wa hadza mardud, ya. Pendapat yang seperti ini adalah pendapat yang tertolak. Barakallahu fiikum. Naam. Tayyib. Yang pertama, tidak ada dalil. Barakallahu fiikum. Bagi mereka yang mengatakan, ya, seseorang itu bisa saja keluar dari syariat Nabi Muhammad ketika dia sudah mencapai barakallahu fiikum tingkatan tertentu. Nah, tidak ada dalil barakallahu fiikum. Justru nas-nas yang ada menunjukkan barakallahu fiikum bahwa syariat Nabi Muhammad itu tetap berlaku bagi siapapun, ya. Nah, orang sesoleh apapun, setinggi apapun ma'rifahnya, tetap wajib mengamalkan syariat Islam dan tidak boleh bagi dia untuk melanggar syariat Islam. Nah, siapa yang lebih ma'rifat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam jalan kehidupannya? Siapa yang lebih memiliki hakikat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, beliau sholat dalam kondisi yang luar biasa sampai kaki beliau bengkak. Ya, barakallahu fikum. Sebutir kurma saja barakallahu fikum yang beliau khawatir itu adalah kurma sedekah, enggak beliau telan. Nah, ketika cucunya hendak mengambil, diingatkan jangan diambil. Itu seorang nabi yang tidak diragukan bagaimana makrifat dan hakikatnya. Nah, tidak bergampang-gampangan untuk meninggalkan perkara yang wajib dan bergampang-gampangan untuk melakukan perkara yang haram. Barakallahu fikum. Nah, baik. Adapun Khadir, ya, tidak bisa dijadikan sebagai argumen. Kenapa? Karena yang pertama, syariat Nabi Musa tidak seperti syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi Musa hanya berlaku untuk kaumnya saja. Dan Khadir bukanlah bagian dari kaum Nabi Musa. Nah, sedangkan syariat Nabi Muhammad, syariatnya berlaku untuk semua nas, ya, semua umat manusia. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Fayaqulu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Fakana man qala hadza muqinan min qalbihi natiqan bi lisanihi ajza'ahu. Di antara tujuan beliau menyeru umat manusia kepada tauhid agar mereka mengucapkan kalimat, ya, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, dua kalimat syahadah. Maka barang siapa yang mengucapkan kalimat ini dengan yakin di dalam hatinya, seraya mengucapkan dengan lisannya, maka itu telah mencukupi dia. Ya. Wa man mata ala hadza fa ilal jannah. Maka barang siapa yang mati tetap di atas kalimat ini, maka jannah adalah tempat kembalinya. Imma duhulan taman awwalian wa imma duhulan naqisan, ya, barakallahu fikum, mutaakhiran. Maknanya kepada jannah ini bisa jadi memang dia akan langsung masuk ke dalam jannah, atau barakallahu fikum dia harus terlebih dahulu disucikan di dalam barakallahu fikum neraka, ya, dibersihkan dosa-dosanya, setelah itu masuk ke dalam jannah. Intinya orang yang meninggal di atas kalimat tauhid, ya, pasti akan masuk ke dalam jannah. Hanya saja ada yang bisa langsung masuk, ada yang terlebih dahulu barakallahu fikum dibersihkan. Nah, barakallahu fikum. Intinya pasti akan masuk ke dalam jannah. Nah, falamma amanu bidzalika wa akhlasu tauhidahum, tatkala mereka mengimani hal tersebut dan mereka mengikhlaskan tauhid mereka, farada alaihimus salata bi Makkah, barulah setelah itu Allah dan Rasulnya mewajibkan kepada mereka untuk melaksanakan salat di Mekah. Fasaddaqu bidzalika wa amanu wa shallu. Mereka pun membenarkan perintah tadi, mereka mengimani dan mereka mengerjakan salat tersebut. Tsumma faraba 'alaihimul hijrata. Kemudian setelah itu diwajibkan atas mereka untuk hijrah. Fahajaru wa faraku al-ahla wal-watan. Mereka pun hijrah dan mereka berpisah dengan keluarga dan negeri kampung halaman. Tsumma faradu 'alaihim bil madinati as-siyam. Kemudian setelah itu diwajibkan atas mereka berpuasa di bulan Ramadan ketika sudah sampai di Madinah. Fa amanu wa saddaqu wa shamu syahr Ramadan. Mereka pun mengimani, mereka membenarkan dan mereka puasa di bulan Ramadan. Tsumma faradu 'alaihimuz zakah. Setelah itu diwajibkan atas mereka membayar zakat. Fa amanu wa saddaqu wa addau dzalika kama umiru. Mereka pun mengimaninya, mereka pun membenarkannya dan mereka menunaikan zakat tadi sebagaimana yang diperintahkan. Tsumma faradu 'alaihimul jihad. Setelah itu diwajibkan kepada mereka untuk jihad, perang. Fajahadu al-ba'ida wal qariba. Mereka pun berjihad memerangi musuh-musuh yang jauh ataupun yang dekat. Wasabaru wasaddaqu. Kemudian mereka bersabar dalam menjalankannya dan membenarkannya. Tsumma faradu 'alaihimul hajj. Kemudian setelah itu diwajibkan kepada mereka untuk menjalankan ibadah haji. Fahajju wa amanu bihi. Mereka pun mengerjakan haji dan beriman dengannya. Falamma amanu bihadzihil faraidi wa amilu biha tasdiqan biqulubihim wa qawlan bialsinatihim wa amalan bijawarihim qala Allahu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Naam. Tatkala mereka telah mengimani kewajiban-kewajiban tadi, mereka amalkan, ya, mereka benarkan dengan hati, mereka ucapkan dengan lisan, mereka amalkan dengan anggota badan, barulah Allah setelah itu menurunkan wahyunya, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Tsumma 'alamahum annahu la yaqbalu fil akhirah illa dinal Islam. Kemudian setelah itu Allah juga menghabarkan, ya, mengumumkan bahwa tidak akan diterima di akhirat kelak kecuali agamanya Islam. Faqala ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa qala ta'ala innad dina 'indallahi al-islam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu 'ala khamsin: shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wa shaumi syahri ramadhan wa hajjil baitil haram man istata'a ilaihi sabila. Naam. Ya. Setelah itu barakallahu fikum. Naam, beliau menyebutkan beberapa dalil bahwa hanya agama Islam yang akan diterima oleh Allah. Naam. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 85 dan surat Ali Imran ayat ke-19, ya. Naam, yang mencari agama selain dari Islam tidak akan diterima di akhirat kelak. Dan agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Setelah itu beliau menyebutkan dalil bahwa Islam ini dibangun di atas 5 pondasi besar. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadah. Yang kedua adalah iqamatish shalah. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah haji ke Baitullah al-Haram bagi orang yang mampu. Tsumma bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ummatihi syara'i al-Islam. Setelah itu Nabi menjelaskan kepada umatnya syariat-syariat Islam yang lain. Halan ba'da halin. Naam. dalam satu kondisi setelah kondisi-kondisi yang lain. Artinya sesuai dengan berjalannya waktu, keadaan. Wa sanadzkuru dzalika insyaallah taala wa hadza rahimakumullahu tariqul muslimin fa inih tajja muhtajjun bil ahadits allati ruyat man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu poinnya, poinnya di sana. Kata beliau, kami akan menyebutkan insyaallah taala tayyib pembahasan tentang syariat-syariat Islam itu. Dan ini kata beliau, semoga Allah merahmati kalian, ya, adalah metode kaum muslimin, jalan hidupnya kaum muslimin. Maka kalau ada seseorang yang mengeluarkan hujjah, argumen dengan hadis-hadis yang diriwayatkan yang maknanya adalah barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, hadis ini yang menjadi letak barakallahu fikum banyaknya kesalahpahaman. Di antara barakallahu fikum argumennya orang-orang Murji'ah ya hadis ini. Ya, mengapa mereka tidak memasukkan amal dalam bagian iman? Mengapa mereka tidak memasukkan al-i'tiqad dalam bagian iman? Karena di dalam hadis mengatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, sudah selesai. Yang penting orang itu sudah mengucap la ilaha illallah, masuk surga dia. Paham ya? Nah, ini yang menjadi barakallahu fikum argumen dari kelompok Murji'ah. Hadisnya tegas mengatakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, sudah. Cukup. Ini orang yang enggak paham sejarah. Jadi beliau menjelaskan tadi, ya, urutan bagaimana syarat ini ditetapkan, itu tujuannya untuk membantah pendapat seperti ini. Pak Irfan ya? Nah, tayyib. Bagaimana kata beliau? Qila lahu. Maka katakan kepada orang yang punya argumen seperti itu. Hadhihi kanat qabla nuzulil faraidi. Riwayat-riwayat seperti ini itu barakallahu fikum diucapkan oleh Nabi ketika sebelum turunnya kewajiban-kewajiban yang lain. Artinya di awal-awal Islam, nas-nas seperti ini yang sering disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk memberikan apa? Motivasi bagi mereka-mereka yang baru masuk ke dalam agama Islam, ya. Ternyata Islam itu mudah, Islam itu gampang. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Tapi setelah barakallahu fikum, setelah orang itu sudah mulai kokoh, kan baru muncul kewajiban yang berikutnya. Iya, barakallahu fikum. Nah, muncul kewajiban yang berikutnya. Sudah kokoh. Muncul kewajiban-kewajiban yang lain. Artinya harus tetap diiringi barakallahu fikum amalan untuk memperkokoh ucapan yang di awal tadi. Barakallahu fikum. Ala ma taqaddama dzikruna lahu, sebagaimana yang telah lalu penyebutannya oleh kami. Nah, jadi tujuan beliau menyebutkan cerita atau sejarah tadi untuk membantah ucapan ini. Ya. Nah, jadi hadis yang mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, nah, itu apa? Diucapkan oleh Nabi di awal-awal Islam sebelum begitu banyaknya kewajiban-kewajiban yang lain. Wa hadza qaulu ulama'il muslimin, ini adalah pendapatnya ulama-ulama kaum muslimin. Jadi beliau tidak menisbahkan itu kepada diri beliau pribadi. Naam. Apalagi saya, ya. Saya cuma membacakan saja barakallahu fikum. Naam. Wa mimman nafa'ahumullahu ta'ala bil ilmi, yaitu dari kalangan ulama-ulama yang Allah berikan manfaat terhadap ilmu mereka. Wa kanu a'immatan yuqtada bihim, mereka itu adalah imam-imam yang diteladani. Siwa al-murji'ati alladzina kharaju an jumlati ma 'alaihi sahaba wa tabi'una lahum bi ihsan wa qaulil a'immati alladzina la yustauhashu min dzikrihim fi kulli baladin. Naam. Barakallahu fikum. Ya. kecuali kata beliau ulama-ulamanya Murji'ah. Nah, karena di kalangan Murji'ah ini cukup banyak orang-orang yang menjadi apa? Ulama, diulamakan barakallahu fikum. Nah, mereka telah keluar dari jumlah golongan apa yang ada di atasnya para sahabat. Apa yang ada di atasnya para tabi'in yang ihsan, ya. Juga mereka telah keluar dari ucapannya imam-imam ahli sunnah wal jamaah yang tidak, ya, membuat orang itu gusar ketika disebutkan nama mereka dalam setiap negeri. Artinya semua kaum muslimin tenang, yakin dan percaya dengan ulama-ulama tadi, imam-imam tadi. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Sungguh sangat disayangkan barakallahu fikum al-Murji'ah justru menyelisihi orang-orang yang mulia tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naam. Itu sedikit mukaddimah dari beliau. Selanjutnya nanti akan beliau datangkan kepada kita, ya, asar-asar barakallahu fikum untuk menguatkan, ya, keyakinan ahli sunnah wal jamaah dan juga untuk membantah pendapat-pendapatnya Murji'ah dan dalil-dalilnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, natahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.